Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke fi'il sulasi mazid wazan fa'ala, yakni dengan tambahan alif setelah fa' fi'il. Fa'ala. Tasrifnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Kemudian kita ambil contoh jahada yang memiliki arti berjuang atau berjihad. Jahada, yujahidu, mujahadatan, mujahidun, mujahadun, jahid, la tujahid. Kemudian contoh lagi, jadala yang memiliki arti menggugat atau mendebat. Jadala yujadilu mujadalatan mujadilun mujadalun jadil la tujadil. Bisa kita perhatikan bahwa kita sering mendapati contoh penggunaan kata-kata ini seperti mujahid. Sering kita temukan istilah untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian kita juga sering mendengar mujadalah atau mujadilah yang digunakan sebagai nama Al-Quran. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh fi'il lain yang masuk ke wazan fa'ala, yakni sa'ra'a, masdarnya musa'ra'atan, hajaro muhajaratan, berhijrah, qatala muqatalatan, memerangi, rohala murohalatan, berpindah, qobala muqobalatan, bertemu atau berjumpa. Kita perhatikan kembali bahwa bentuk masdar untuk tasrif fi'il sulasi mazid wazan fa'ala sama seperti dengan wazan fa'ala, masdarnya bersifat qiyasi, artinya mengikuti wazan yang ada, dalam hal ini mufa'alatan, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.